Kalau mulai firman Allah Ta'ala, kita masih membahas kelanjutan dari apa? Hal. Padahal banyak sekali belum ditanya hal ya. Cuman kasihan. Kulihat muka-muka anu ini. Mengharap. Kata penulis firman Allah Ta'ala, wuku'ul hali. Dorpan au jarun wa majururun au jumlatan. Masya Allah. Itu kalau wuku'ul hal. Terjadinya hal dzarfan berupa dzaraf au jarun atau jar wa majrur au jumlatan atau hal berupa bajum jumlah. Paham ini insyaallah? Jadi kadang hal itu berupa dzaraf, kadang hal berupa jar majrur, kadang hal berupa apa? Berupa apa? Jumlah. Dipaham ini? Hal. Kata beliau, wa taqaul halu dzarfan. Nah, dan hal bisa berupa dzaraf. Nah, contoh ra'aitul hilala bainas sahabi. Lihat. Saya melihat hilal. Apa itu hilal? Bulan. Bulan sabit. Saya melihat hilal dalam keadaan dia di antara sahab. Apa artinya sahab? Awan. Bainas sahab, irobnya ini apa? Baina dzaraf mansub. Baina apa? Dorof, mansub. Paham gak ini? As-sahab bahwa mudaf. As-sahabi mudafun ilai. Tapi dorof ini fi mahali nasbin hal. Paham ini? Sama dengan kemarin kalau dia khobar. Fi mahali rof in khobar. Paham ini? Sama ini. Sama. Yang mana sebenarnya pada hakikatnya bukan dia menjadi hal. Ingat itu. Selalu dorof atau jar majrur. Kalau dia sebagai khobar. Atau sebagai hal. Bukan dia sebenarnya. Siapa halnya? Mustatir wujuban. Takdirnya apa ini? Kainan mustakirron. Sama. Antum bisa katakan asalnya. Ra'aitun hilala. Kainan bainas sahabi. Saya melihat hilal. Dalam keadaan dia berada. Di antara awan. Paham? Seperti biasa. Kalau ada dorof atau jar majrur maka bukan dia sebenarnya, tapi dia hanya tanda kalau itu sebagai ada apanya, ada hal yang dihilangkan. Paham ya? Seperti pembahasan khobar. Wa jarun wa majrurun dan bisa juga hal berupa jar majrur. Nah, contoh fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Lihat itu. Maka dia keluar kepada kaumnya fi zinati dalam keadaan dia memakai seluruh perhiasannya. Ini cerita tentang Korun. Dia keluar kepada kaumnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan fizinah. Dia mutazayyina bizinati. Dia berhias dengan seluruh hiasannya. Paham keadaannya? Fizinati. Ini jar majrur hal. Tapi sebenarnya sama dengan pembahasan khobar. Bukan dia halnya. Tapi halnya apa? Mahdhuf wujuban. Takdirnya apa ini? Hah? Hah? Bisa hasilan tergantung cocok. Dia keluar kepada kaumnya mustakhir atau kainan dalam keadaan dia fi zinah. Paham kan ini? Selesai masya Allah. Wa yata'allaqun ini dia. Wa yata'allaqun bi mustakhir au istaqarr mahdhufain wujuban. Dia terkait terikat dengan mustakhir atau istaqarr yang dihilangkan secara wajib. Sama pembahasannya khobar. Paham ya? Paham ya? Wayaqo'u jumlatan khobariyatan. Dia bisa terletak sebagai jumlah khobariyah. Hal bisa berupa jumlah khobariyah. Tahu jumlah khobariyah? Jumlah khobariyah itu adalah bukan khobar. Perhatikan baik-baik. Khobar di sini bukan berarti lawan dari khobar. Maksudnya lawan dari temannya bukta. Mubtada. Jangan sampai salah paham. Banyak orang yang mengajarkan di sini karena kadang orang kadang langsung mengajar sendiri tanpa belajar. Dia kira khobariyah maksudnya jumlah yang menjadi khobar. Gimana caranya hal menjadi khobar? Paham? Ketahuilah bahwa khobariyah di sini adalah lawan dari insya'iyah. Lawan dari tolak. Tahu tolak? Khobariyah di sini lawan dari tolak. Ada berapa tolak? Ada berapa tolap yang kita pelajari? Tolap ada berapa? 8. khobar ada dua. Khobar ada dua itu khobar mubtada. Ada jumlah, ada subul jumlah. Paham gak ini? Ini khobariyah lawan dari apa? Insya'iyah, tolabiyah. Lawan dari tolab. Ada berapa tolab yang kita dapat di tufah? Ada berapa? Berapa? 8. Satu. Amr. Berarti tidak boleh hal menjadi fil amr. Yang kedua. Doa. Tidak boleh hal berupa doa. 3. Nahi. Tidak boleh hal berupa nahi larangan. 4. Istifham. Tidak boleh hal berupa pertanyaan. 5. Ta'rir. Meminta dengan has wa iz'aj, paksaan. 5. Tahdil, meminta dengan halus. Oh, kalau art meminta dengan lembut. Tahdil meminta dengan paksaan. 6. Tamanni. 7. Tarajji. 8. Delapan. Nafi ke 9. Ada apa lagi? Nahi sudah. Apa lagi? Coba ulang. Kan 9 dengan nafi. Warju taroji. Coba ulang dari awal. 1. Amal. 2. Doa. 3. Nahi. Istifham. Arab. Arab. Terus. Tahdi. Terus. Taroji. Tamanni. Sudah. Selesai. Paham gak ini? Artinya begini saudara. Hal tidak akan pernah dari sini. Yang 8 tadi itu. Hal. Kalau ada jumlah sebagai hal. Tidak akan mungkin dia ini. Aduh bang, dia harus jumlahnya apa? Khobariyah. Khobariyah maksudnya selain insya'iyah tolabiyah tadi. Perhatian baik-baik. Khobariyah artinya apa? Bukan khobar sebagai khobar. Gimana caranya ini i'rab hal kemudian dia sebagai apa? Khobar. Bukan. Bukan khobar. Perhatian baik-baik. Banyak orang salah ini. Dia kira khobariyah adalah siapa? Khobarnya mubtada. Gimana caranya khobar mubtada sementara dia sekarang sebagai apa? Hal. Maka khobariyah di sini bukan khobar mubtada. Tapi khobar yang lawannya apa? Insya'iyah tolabiyah. Yang mana insya'iyah tolabiyah itu ada berapa tadi? 8. Ada berapa tadi? 8. Antum bisa tulis di sini. Lihat di mana? Di mana lihatnya? Di tufa. Tulis di sini. Bawa ke sini. Khobariyah artinya bukan 8 itu. Khobariyah artinya bukan 8 itu. Kita akan melihat sebentar. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, murtabitotan bilwawi wa domir. Biasanya dia diikat. Dia terikat dengan waw dan domir. Dua yang mengikatnya. Kalau jumlah itu sebagai apa? Hal. Kalau jumlah itu sebagai hal, maka dia diikat. Bisa diikat dengan apa? Bisa diikat dengan waw dan domir. Nah contoh. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu ba'dukum kharaju. Nah, kharaju min diyarihim wahum ulufun. Perhatikan kata wahum ulufun. Itu jumlah apa itu? Jumlah apa ini? Tapi saya tanya, apakah ini khobar? Tidak ada mubtada-nya. Itulah tadi, saya mau buktikan itu. Jumlah khobariyah di sini, apa maksudnya khobariyah? bukan tolabiyah. Apakah ada nahi? Apakah istifham? Apakah amr? Doa? Doa? Tamanni? Taroji? Aur? Tabib? Tidak ada semuanya. Berarti jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Qobariyah. Wahum ulupun. Ini hal. Dari kata hal dari khoroju waw jamaah. Mereka keluar dari negeri mereka, dari rumah mereka. Wahum uluf. Dalam keadaan mereka beribu-ribu. Banyak yang keluar. Ini kata. Wahum uluf sebagai apa? Sebagai apa? Hal. Dipahami ini? Sebagai hal. Siapa mengikatnya dengan sebelumnya? Waw dan apa? Domir. Wahum. Dua-duanya. Dipahami? Yang mengikat dengan sebelumnya adalah waw dan domir. Selesai. Albid domiri pakot. Atau dia diikat oleh domir saja. Tidak ada wawnya. Tidak ada wawnya. Jadi jumlah ini tidak pakai waw. Tapi yang mengikat dia dengan sebelumnya adalah siapa? Domir. Lihat. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian dari surga. Dalam keadaan ba'dukum sebagian kalian li ba'din terhadap sebagian yang lain adu. Jadi ba'dukum li ba'din adu. Jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Khobariyah. Kenapa antum bilang jumlah khobariyah ini ba'dukum li ba'din adu? Karena tidak termasuk dari salah satu dari delapan. Tidak termasuk dari salah satu dari delapan. Jangan lupa itu, tulis nanti kalau pulang. Khobariyah artinya bukan delapan perkara khobar. Paham gak ini? Ia menjadi hal. Lihat, ba'dukum li ba'din adu. Siapa mengikat dia dengan sebelumnya? Domir. Mana domirnya? Mana domirnya? Kum. Apakah ada waw? Tidak ada. Masya Allah. Paham gak ini? Ia mengikatnya hanya kum. Au bil wawi. Atau yang mengikatnya waw saja. Bukan domir. Waw saja. Contoh. Lain akalahu di'bu. Wa nahnu usbatun. Ini tidak bisa nahnu yang mengikatnya. Karena sebelumnya bukan kami. Paham? Ini yang mengikatnya hanya siapa? Waw. Sekarang. Lain akalahu di'bu wa nahnu usbatun. Apakah wa nahnu usbatun khobar? Apakah wa nahnu usbatun khobar? Bukan. Tapi di sini dinamakan dengan apa? Jumlah? Khobariyah. Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Hal. Dipahami? Hal. Siapa yang mengikatnya dengan sebelumnya? Waw saja. Paham gak ini? Wah. Wa nahnu usbah. Paham gak ini? Selesai. Habis. Jelas ini? Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu tamyiz. Bab tamyiz. Wa huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min ad-dawati awin nasabi awin nisabi. Dia adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar tapi berupa dat. Dat ini mufrad, kata yang samar satu kata. Awin nisabi atau nisba, penyandaran jumlah. Penyandaran apa? Jumlah. Karena tamyiz itu bisa menjelaskan mufrad, bisa juga menjelaskan apa? Bisa menjelaskan apa? Jumlah. Karena yang samar itu kadang berupa satu kata, kadang juga yang samar itu berupa jumlah. Paham gak ini? Paham ya? Alhamdulillah. Lihat sebentar. Kata beliau rahmallahu taala, waddatul mubhama arba'atu anwa. Sama dengan buku dasar. Ini pembahasan tamyiz itu sama dengan di bawah. Wadzatul mubahama arba'atu anwa. Dan dat yang mubahama, mufrad yang mubaham, ada empat jenis. Ahduha salah satunya al-adadu. Siapa ini al-adadu? Siapa al-adadu? Bila? Bilangan. Nah istaraitu isrin, saya beli 20. Samar kan? Langsung bilang apa? Gulaman 20 budak. 20 orang budak. Wa malaktu tis'ina, saya punya 90. Samar? Samar? Langsung dia bilang na'jatan. Apa artinya na'jatan? Kambing. Saya punya 20 kambing. Selesai. Ini jumlah. Wasani al-mikdar. Yang kedua, kadang juga yang samar adalah berupa mikdar, ukuran. Tapi kalau mikdar di sini banyak. Ada literan, ada takaran. Paham ini? Ya? Paham? Mikdar. Jadi mikdar itu masuk tiga di sini. dulu di buku awal saya pisahkan. Dan di sini mikdar masuk di ukuran kilo, takar, panjang lebar. Dia langsung tiga. Lihat contohnya. Istaraitu kofizan buron, wamannan samnan, wasibron ardon. Langsung tiga. Saya membeli satu kofiz bur, satu liter bur. Wamanan samnan. Saya membeli manan samnan. Ya, satu manan samnan, wasibron ardon. Ini untuk semuanya, tiga-tiganya. Wasalit yang ketiga, semuanya mana tamiznya? Kalau antum tanyain, ini istaraitu qafizan burron, mana tamiz? Ah? Saya ulang kalimat yang kedua, istaraitu manan samnan, mana tamiz? Maksudnya itu kalimatnya antum ulang ya, kalimat fiilnya itu ulang istaraitunya. Iya, yang ketiga, istaraitu sibron ardon, mana tamiz? Mana tamiz? Antum paham ini? Antum ulang kalimat istaraitunya. Beliau hapus karena dia contohkan dalam satu kali. Paham ini? Nah, kita supaya jelas diulang. Wasali yang ketiga, syibhul miqdar. Termasuk kata yang datang setelahnya tamiz adalah kalau dia terletak terhadap setelah syibhul miqdar yang menyerupai ukuran. Meteran, takaran, timbangan. Yang penting setelah ukuran tadi. Paham gak ini? Seperti ini. Mithqala dzarrah. Sebesar dzarrah. Ini kan sebesar dzarrah, bukan takaran, bukan timbangan. Tapi apa? Tapi apa? Serupa. Maka kata setelahnya mansub sebagai apa? Mansub sebagai apa? Tamyiz. Makanya khairon apa i'rabnya? Mithqala dzarratin khairon apa i'rabnya? Tamyiz. Paham gak ini? Setelah syibhul miqdar. Fa khairon tamyiz li mithqala dzarrah. Maka khairon adalah tamyiz untuk mithqala dzarrah. Wa rabi yang keempat, maka nafar'an litamyizi. Apa yang merupakan cabang dari tamyiz? Apa yang merupakan apa? Cabang dari apa? Tamyiz. Contoh, hada khatamun. Ini cincin. Samar atau jelas? Ketika orang bilang, ini cincin. Samar atau jelas? Samar atau jelas? Samar atau jelas? Ah? Kalau dibilang ini cincin, samar? Samar. Cincin apa? Langsung dibilang hadidan. Tapi ingat hadidan boleh dibaca 4-3. Boleh langsung baca hada khatamun hadidun. Na'at. Atau bak bayan. Atau bak bayan. Bukan na'at, salah. Atau bak bayan. Dibaca hadidun sebagai apa? Atau bayan. Dibaca hadidin. Hada khatamu hadidin. Boleh? Boleh? Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Takdir mana? Takdir mana? Min. Hada khatamun hadidan. Boleh? Boleh. Sebagai apa? Ain. Sebagai apa? Tam? Tamyiz. Wababun sajan. Ah, ini sama ini. Dulu dicontohkan di pembahasan jar majrur. Wababun sajan. Sebagai apa sajan? Sebagai apa sajan? Tamyiz. Kalau dibaca sajun? Atau bayan. Kalau dibaca sajin? Mudhaf nilai. Ditakdirkan makna? Min. Wajan wahab wa wajubbatun khuzzan. Wajubbatun khuzzan. Kalau dibaca begitu? Khuzzan. Apa i'rabnya khuzzan? Apa i'rabnya khuzzan? Tamyiz. Kalau dibaca khuzzin? Mudhaf nilai. Kalau dibaca khuzzun? Hah? Atau bayan. Jelas ya? Mudah sekali ini, Masya Allah. Al-mubayyin bihamin nisbah. Kalau menjelaskan kesamaran jumlah, maka ini bisa muhawwal dan bisa ghair muhawwal. Lihat contohnya, imma muhawwal anil fa'il. Kadang dia dipindahkan dari fa'il, maksudnya asalnya sebelumnya adalah siapa? Asalnya adalah siapa? Fa'il, kemudian dipindahkan menjadi tamyiz. Nah contoh, tasabbaba zaidun arokon. Aslinya apa ini? Tasabbaba aroku zaidin. Paham gak ini? Menjadi tasabbaba zaidun arokon. Dari fa'il aslinya. Tafaqqa'a bakrun syahman. Aslinya? Tafaqqa'a syahmu bakrin. Paham? Asalnya fa'il. Kemudian menjadi apa? Tamyiz. Setelah diproses dihilangkan. Jadilah apa? Tafaqqa'a bakrun sahaman. Wa toba Muhammadun nafsan. Aslinya toba nafsu Muhammadin. Kemudian dipindahkan menjadi tamyiz. Masya Allah. Ini sudah diulang 3 kali ini ya. Dah ketiga ini dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Wa qawli ta'ala washta'ala ra'su shayba. Aslinya wallahu alam, aslinya ista'ala shaybur ra'si. Paham gak ini? Asalnya shaybur ra'si. Paham ini? Paham ini? Alhamdulillah. Wa imma muhawwal anil maf'ul, kadang dia dipindahkan dari maf'ulum bi. Maksudnya aslinya apa sebelumnya? Maf'ul bi, kemudian dipindahkan menjadi tamyiz. Selalu contohnya ini ayat wa fajjarnal ardu uyuna. Aslinya wallahu alam wa fajjarna uyunal ardi. Paham gak ini? Kemudian dipindahkan menjadi maf'ul. Au an ghairihima, atau dari selain keduanya, maksudnya dari mubtada. Selain dari keduanya fi'il fa'il. Paham? Fi'il fa'il maf'ulun bi, maksudnya dari selain keduanya adalah dari mubtada. Contoh, ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Aslinya ini mali aktsaru minka. Paham ini? Hartaku lebih banyak dari kamu. Paham? Setelah itu dipindahkan malnya menjadi apa? Tamyiz. Wa zaidun akramu minka aban. Aslinya wa zaidun akramu minka aban. Aslinya abu zaidin akramu minka. Kemudian dihilangkan abunya. Paham? Maka dia menjadi tamyiz. Wa ajmalu minka wajhan. Maksudnya contohnya wa zaidun ajmalu minka wajhan. Aslinya wa zaidun ajmalu minka wajhan. Aslinya apa? Wajhu zaidin ajmalu minka. Paham gak ini? Kemudian dihilangkan wajahnya, kemudian dia menjadi apa? Tamyiz. Jelas au ghair muhawwal, atau dia tidak dipindahkan dari mana-mana, memang datang dari sananya sudah seperti itu. Contoh selalu ini imtala al-ina'u ma'an. Mana tamyiz? Ma'an. Ini selalu contohnya walillahi darruhu farisa. Ini juga datang dari orang Arab sudah seperti itu tanpa dipindahkan dari yang lain. Paham? Mana tamyiznya ini? Mana tamyiznya? Farisa. Suruh tuh tamyiz. Syarat tamyiz, masya Allah. Pembahasan terakhir untuk tamyiz. Syarat tamyiz, wala yakunu tamyizu ila nakiro. Tidak akan ada tamyiz kecuali pasti apa? Kecuali pasti apa? Nakiro. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak boleh ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Sudah paham setelah sempurna seperti kemarin? Nah, maksudnya bukan berarti tidak butuh. Maksudnya sempurna. Sudah ada fi'il, ada fi'il, ada fa'il, mubtada sudah ada khobar. Paham gak ini? Bil ma'nal mutaqaddim fil hal. Dengan adalam, dengan makna yang telah lewat di mana? Di pembahasan apa? Hal. Jelas ya? Wan nasibu li tamyizi dzati al mubhama tilka dzat. Masya Allah. Yang menasab tamyiz dzat yang samar adalah dzat itu sendiri. Misalnya tadi, istaraitu isrina kitaban. Siapa yang menasab kitaban? Isrin. Dzat yang mubham itu. Paham? Yang menasabnya adalah apa? Dzat yang mubham. Kalau tamyiznya apa? Buat. Kalau tamyiznya apa? Dzat mufrad. Atau paham? Jangan-jangan tidak paham. Walit tamyizin nisbah. Dan yang menasab tamyiz min nisbah al-fi'ilul musnad. Fi'il yang disandarkan sebelumnya. Misalnya, toba Muhammadun nafsan. Siapa yang menasab toba? Siapa yang menasab toba? Siapa yang menasab nafsan? Siapa yang menasab nafsan? Toba. Fi'il sebelumnya. Tafakku abakrun sahaman. Siapa yang menasab sahaman? Siapa yang menasab sahaman? Tafakku. Paham gak? Tasob baba zaidun arokon. Siapa yang menasab arokon? Siapa yang menasab arokon? Ini diingat. Yang menasab tamyiz jumlah fiilnya. Paham gak ini? Yang menasab tamyiz mufrad. Dat yang mubham tadi. Dipahami? Dat yang apa? Dat yang mubham. Paham peringatan terakhir dari penulis? Kemudian yang kata beliau, wala yataqaddamu tamyiz ala amilihi mutlaqo. Tamyiz tidak pernah mendahului amilnya mutlaqo. Lah, berbeda kalau makhulun bil. Paham? Boleh di mana? Boleh dia mendahului apa? Amil. Kalau tamis tidak pernah mendahului amilnya secara mutlak, kapanpun, dimanapun, tidak pernah. Dipaham ini? Wallahu a'lamu. Selesai. Setelah itu babu al-mustatna. Sedikit dulu. Mau antum cepat pulang ya? Baik, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul mustatna. Sabar ya, karena banyak minta lanjut ini. Saya cuma jalankan saja. Saya kan pelayan, siap. Babul mustatna, bab pembahasan apa? Al-mustatna. Ya, wa adawatul istitna samaniyah. Ingat ini kali ketiga kita ulang ini, insyaallah lebih mudah lagi. Paham ya? Adawatul istitna samaniyah. Hanya sudah ditambah. Alat-alat pengecualian ada 8. Lebih banyak di sini kan ada beberapa yang ditambah. Pertama, harfun bittifaq, huruf berdasarkan kesepakatan, wa huwa illah. Dia adalah siapa? Illah. Wasman bittifaq, dan ada 2 isim berdasarkan kesepakatan, wa huma ghair wa siwa. Keduanya adalah ghair dan siwa, bilugotiha, dengan lugonya siwa. Kan dulu sudah. Dulu kan terhitung tersendiri, tapi sekarang enggak. Karena lugonya itu masuk dari siwa. Bisa dibaca apa siwa? Bisa suwa, bisa sawa, bisa siwa. Paham? Semuanya masuk. Fa'innahu yuqalu fiha siwa ka'ridho. Sesungguhnya dia dikatakan padanya siwa seperti wazannya ridho. Wasuwa seperti kahuda, seperti wazannya huda. Wasawa'un kasama'in, seperti wazannya sama. Wasiwa'un kabina'in, seperti wazannya apa? Bina. Paham? Berarti berapa itu? Berapa itu? 4. Siwa, suwa. Sawa, siwa. Paham ini? Semuanya. Ini duanya isim. Wa fi'ilan bittifaq. Ini tambahannya. Dan fi'il berdasarkan kesepakatan. Wahuma dia adalah laisa walayakun. Allah tambahannya. Ternyata laisa dan layakun bisa menjadi alat istitna. Iya kan? Coba anak, antum dengar, anak bilang. Ja'al Zaidun, ja'al qawmu, laisa Zaidan. Ja'al qawmu, laisa Zaidan. Apa artinya? Qawm datang, tidak Zaid. Berarti sama. Ja'al qawmu illa Zaid. Sama? Sama? Saya ulangi lagi. Ja'al qawm, qawman nasu, la yakunu amron. Atau, ja'an nasu, la yakunu amron. Datang manusia seluruhnya, tidak ada amr. Paham ini? Sama dengan perkataan kita apa? Sama dengan perkataan kita apa? Sama dengan perkataan kita apa? Ja'an nasu illa amron. Paham? Dipahamin? Pahamin? Alhamdulillah. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas atau tidak ini? Karena yang baru ini. Baru ini. Alhamdulillah, Palu. Aman, siap. Jadi ya, 2. Ini 2 ini ittifaq fi'il. Kemudian setelahnya, wa mutaraddidun bainal fi'iliyah wal harfiyah. Ada yang mutaraddid atau mutaraddid antara ini dan itu, namanya taraddud. Paham gak ini? Dan ada yang mutaraddid antara ini dan itu, terjemahan. Paham mutaraddid? Apa artinya mutaraddid paling bagus? Tidak menentu. Ahsan. Jazakallahu khairan. Dan ada yang tidak menentu. Antara fi'liyah dan apa? Harfiah. Artinya dia kadang menjadi fi'il, kadang menjadi apa? Kadang dia menjadi fi'il, kadang juga menjadi kadang juga menjadi huruf. Paham gak ini? Kadang ini, kadang apa? Itu. Jelas? Jelas? Kadang ini, kadang itu. Masya Allah. Wahuwa yang begitu modelnya khola ada dan hasya. Dap wa yaqulu fiha hasya wa hasya. Berarti boleh berapa bacaan? Tiga. Boleh berapa bacaan? Tiga. Pertama hasya. Kedua hasya. Ketiga hasya. Paham ini? Ah, semua ini setelahnya boleh berapa? Boleh berapa? Dua. Kadang bisa menjadi fiil, kadang juga bisa menjadi huruf. Nanti akan dibahas. Insya Allah kan? Dipaham ini? Nanti dibahas insya Allah. Cukup dulu sebagai pendahuluan.